tabi ahum sani ila yaumitin amma ba'd. Subhanallah rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan ke-19. Kita masuk di pembahasan ikrar. Qala al-musannifu rahimahullahu taala al-iqraru lughatan al-isbatu. Iqrar secara bahasa isbat, ya. Dari kata aqarra yuqiru, iqrar. Isbat, ya, menetapkan. Wa syara'an ikhbaru syakhsi bihaqin alaihi, yaitu pengakuan dari seseorang, ya, akan adanya kewajiban padanya yang harus ditunaikan, ya, untuk orang lain. Itu pengakuan atau informasi dari seseorang, pengkabaran dari seseorang akan adanya kewajiban yang harus ia tunaikan untuk apa, orang lain. Atau dengan bahasa lain, yaitu persaksian yang menyudutkan dirinya sendiri. Ya, misalnya seorang mengaku, biasanya saya punya hutang, ya, Zaid mengaku saya punya hutang pada Amr. Namanya dia ikrar. Jadi dia menetapkan, memberikan informasi, bahasanya dia punya kewajiban yang harus ia tunaikan pada orang lain. Lawan dari ikrar adalah dakwa. Dakwa atau klaim. Kalau klaim itu pengkabaran atau pengkabaran dari seorang bahwasanya dia punya hak yang harus diterima dari orang lain. Ya, menuduh, ya. Seperti menuduh kemarin di bab suluh itu kan ada dakwa. Misalnya Zaid mengatakan bahwasanya Amr berhutang padanya. Berarti Zaid punya apa? Hak yang harus ditunaikan oleh Amr. Jadi kalau iqrar itu menyudutkan dirinya yang mengaku, kalau dakwa menyudutkan orang lain. Ini kebalikannya. Kemudian jika kabar ini atau pengakuan atau persaksian tersebut, yaitu memberikan informasi tentang adanya kewajiban, yaitu kewajiban orang lain yang harus ditunaikan oleh orang lain pula, maka namanya syahadah, persaksian. Persaksian ini mengkabarkan adanya hak orang lain yang harus dipenuhi, ya, oleh siapa? Oleh orang lain lagi. Misalnya Zaid, ya, gampangnya bersaksi. Bersaksi biasanya Amr berhutang pada Khalid. Nah, ini apa? Berarti yang tersudutkan adalah Amr. Amr berhutang pada Khalid. Khalid yang punya hak. Jadi namanya ini li ghairihi, ala ghairihi. Jadi yang bersaksi ini pihak ketiga, ya, tidak masuk dalam bagian hak dan kewajiban. Namanya syahadah. Jadi ada ikrar, ada dakwa, ada syahadah. Yang dibahas di sini adalah ikrar, pengakuan. Wasyara'an ikhbaru syakhsi bihaqin alaihi. Mengabarkan satu hak alaihi, ala syakhsi tadi, pada syakhs. Di catatan kaki, ini pengkhabaran secara khusus Adapun kalau pengkhabarannya adalah pengkhabaran sifatnya umum, kalau itu dari suatu yang mahsus, terindra, namanya riwayat. Kalau tentang hukum syar'i dan mengikat, namanya hukum, qadha. Kemudian kalau tidak mengikat, namanya fatwa. Ya, ada yang khusus, ada yang am. Kemudian pengakuan suatu yang diakui, yaitu hak yang diakui itu ada dua macam. Lihat di Munis Al-Jalis. Yang pertama hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terbagi menjadi dua, yaitu hak yang bisa gugur dengan adanya syubhah. Dengan adanya syubhat. Berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa gugur dengan adanya syubhat. Contohnya adalah zina, kemudian syurbul khamar, kemudian potong tangan bagi pencuri. Jenis yang kedua tidak gugur dengan subhah, hak Allah yang tidak bisa gugur dengan subhah. Contohnya adalah zakat dan kafaroh. Kemudian yang kedua, objek yang diakui itu adalah hak adami, hak manusia. Seperti hukuman qisas, kemudian qazaf, hukuman had untuk penuduh zina. Kemudian hak Allah yang bisa gugur dengan syubhat. Ya, tadi adalah hak Allah yang bisa gugur dengan syubhat itu adalah contohnya zina, minum khamar, kemudian potong tangan untuk pencuri. Hak Allah yang bisa gugur dengan syubhat jika seorang mengakuinya, ya. Tadi contoh zina, minum khamar, maka dia bisa meng-cancel rujuk, merujuk ikrarnya. Kemudian qadhi juga nanti memberi kesempatan ya untuk rujuk. Bukan memerintah ya, tapi memberi kesempatan itu ya memberi apa kesempatan benar enggak, harus benar dipastikan ya, benar enggak kamu benar-benar zina atau enggak, jangan-jangan kamu hanya misalnya hanya apa berpelukan dan lain sebagainya tidak sampai zina. Nah itu qadhi itu di apa dianjurkan untuk atau bisa untuk memberikan penawar apa kesempatan ya untuk benar-benar ikrarnya ditetapkan atau nanti rujuk. Tapi enggak sampai apa? Enggak sampai kemudian merintahkan. Saya orang ngaku zina, maka qadhi memberikan apa kesempatan, gambaran kesempatan ya. Benar-benar zina enggak? Jangan-jangan hanya belum sampai zina dan lain sebagainya. Adapun hak Allah yang tidak bisa gugur dengan syubhat tadi dicontohkan adalah zakat dan kafarah, tidak boleh rujuk. Ya. Jadi pengakuan terhadap hak Allah kalau bisa gugur dengan syubhat jenisnya sah untuk rujuk dan qadhi mempersilahkan pula. Adapun yang tidak bisa gugur dengan syubhat, contohnya zakat dan kafaroh, tidak sah untuk rujuk. Bagaimana dengan hak manusia? Contohnya manusia itu kisos, kemudian hukuman had untuk qazaf, yaitu menuduh zina. Maka kalau berkaitan dengan manusia tidak sah dia rujuk, ya. Artinya rujuknya ini tidak terima, maka dia nanti dihukum atas pengakuannya. Kalau ini adalah hak manusia. Iqrarnya tidak usah di cancel. Kecuali iqrarnya ini didustakan oleh orang yang mempunyai hak. Nanti ada penjelasannya. Kecuali ikrarnya didustakan oleh yang mempunyai hak. Tapi kalau tidak didustakan, maka tidak bisa yaitu dirujuk. Arkanul ikrar, rukun-rukun ikrar. Arkanu al-iqrari arba'atun, muqirun wa muqarun lahu wa muqarun bihi wa sighah. Ya, rukunnya ada empat. Yang pertama muqir. Jadi orang yang mengaku. Orang yang mengaku. Kemudian muqarun lahu. Lahu berarti yang punya hak. Orang yang diakui haknya. Kemudian wa muqarun bihi, itu objeknya atau haknya. Wa sighah, kemudian sighah. Baik, syurutul muqir, syarat muqir, orang yang melakukan ikrar, orang yang berikrar, orang yang mengaku. Yang mengaku pastinya dia apa? Punya kewajiban yang harus dia tunaikan karena itu adalah hak orang lain. Syurutul muqir itsnani, syaratnya ada dua. Yang pertama itlaqu at-tasarrufi, mutlaqu tasarruf. Yaitu mukallaf rasyid sehingga tidak sah ikrar dari anak kecil atau dari orang gila atau orang yang pingsan. Ya. Anak kecil meskipun sudah murahik, mendekati balik tidak sah ikrarnya. Meskipun mendapatkan izin dari walinya. Kemudian juga orang yang apa? Gila, orang tidur, orang pingsan, orang mabuk yang mabuknya tidak mutaadi. Yang mabuknya bukan kesalahan dia. Sehingga dia tidak sengaja. Adapun kalau mabuk dengan kesalahan dia, sengaja minum minuman keras, ya, minum khamr dengan sengaja, sadar, maka orang yang minum apa, mabuk karena mutaadi, karena kesalahan dia, dia menempuh sebab-sebab dengan sadar, maka tasarrufnya itu sah, sebagaimana juga ikrarnya. Dan ini juga berlaku untuk mutaadi, gila. Gilanya karena mutaadi atau pingsannya karena mutaadi. Saya dia minum apa, makan apa yang dengan sengaja dia apa? Minum atau makan suatu obat-obatan jadi gila. Ini namanya mutaadi. Maka nanti dia bisa dihukum karena dia mengikrarkan suatu. tadi ya, orang mabuk misalnya. Jadi tadi misalnya orang mabuknya muta'addi, kemudian dia mengaku melakukan perbuatan-perbuatan tadi, ya maka pengakuannya itu teranggap, ya, meskipun dia mabuk, meskipun tidak berakal, ya karena mabuknya muta'addi. Jadi di sini dibedakan. Tapi kalau mabuknya tidak muta'addi maka tidak teranggap, karena tadi tidak memenuhi syarat ya. Terus mukallaf, kemudian rosid. Harus rosid. Baik, kita lanjutkan. Wal ikhtiyaru, kemudian ikhtiyar. Syarat dari mukir, dia mukhtar, yaitu atas keinginan sendiri, tidak dipaksa. Sehingga ikrarnya orang dipaksa tidak sah. Di catatan kaki beliau mengatakan biwairi hak. Pemaksaan yang tidak ada hak, yang tidak dibenarkan syariat. Kemudian sebagian ulama mengatakan tidak ada contoh yang tepat untuk pemaksaan yang dibenarkan syariat. Kata beliau ya, ini kalau kata Musonib. Jadi dia itu dipaksa untuk mengaku. Ya. Dia misalnya ketangkap, apa, belum ada buktinya, kemudian dipaksa suruh ngaku, mencuri, ya dikebuki kan misalnya. Ayo ngaku, dikebuki. Nah, ini kan mukroh dia. Sah enggak itu? Kalau contoh yang mukroh, yang bihak itu di munisalis ada, dia mengakui sesuatu yang majhul. Kemudian dia tidak menjelaskan, maka dipaksa untuk menjelaskan. Tapi kan sudah ada pengakuan yang majhul. Misalnya dia ngaku berhutang, Zaid mengaku berhutang pada Amr. Berapa hutangnya? Ya pokoknya berhutang. Nah ini kan majhul. Tapi dia kan sudah ngaku. Nah, nanti dipaksa untuk menjelaskan perincian hutangnya. Sehingga kalau dia mengaku gara-gara dipaksa berarti tidak sah ya. Di sini disebutkan harus ikhtiar. Ya tadi misalnya digebuki kemudian disiksa agar mengaku. Itu syarat mukir, syarat orang yang mengaku. Sekarang surutu al-muqarri lahu. Syarat orang yang diakui haknya. Surutul muqarri lahu salah satun. Syarat untuk orang yang diakui haknya ada tiga. An yakuna mu'ayyanan nau'a ta'yinin. Dia sudah tertentu. Ya, yaitu jenisnya sudah tertentu. Misalnya yang tidak tertentu, maksudnya orangnya tadi di ta'liq kata musannif, contohnya alaya malu malun li rajul min ahlil balad. Saya punya kewajiban harta ya untuk seorang ya penduduk negara ini, negeri ini atau daerah ini. Nah, ini siapa yang punya hak? Enggak disebutkan namanya, ya. Tidak muayyan, jadi tidak sah. Ya tidak salah. Saya itu punya hutang kepada ini seorang di sana di pulau Pulau Jawa misalnya. Nah, itu berarti enggak sah. Karena apa? Tidak muayyan, ya, tidak apa muayyan. Saya punya utang utang pada salah satu penduduk kota Jakarta. Ya nah, ini enggak sah ya. Karena apa? Tidak muayyan. Kemudian yang kedua, wa ahliyatuhu lis tihqaqi al-muqar bihi. Dia punya kelayakan untuk mendapatkan hak itu. Ya. Ya, misalnya gimana? Biasa buka memberikan contoh yang tidak mukalaf, misalnya hewan. Saya punya kewajiban, ya, uang sekian untuk sapi itu misalnya. Untuk sapi ini. Maka ini lagun. Tidak sah. Karena sapi tidak punya hak untuk kita mendapatkan hal tersebut. Kecuali dia ikrarnya adalah alaya bisababiha limalikiha kaza wa kaza. Maka ini sah ya. Karena itu ikrarnya untuk pemilik ya. Pemilik hewannya. Sebabnya karena hewan. Misalnya ya ada jinayah terhadap hewan tersebut, kriminal atau dia memanfaatkannya dengan ijarah atau gosop. Jadi tapi disandarkan ke pemilik. Saya punya tanggungan sekian dengan sebab sapi itu untuk pemiliknya. Nanti kan ada kata-kata pemiliknya. Tapi kalau saya punya tanggungan sekian rupiah pada sapi itu ya tidak sah. Karena sapi tidak punya hak, dia tidak punya ahliyah untuk mendapatkan hak tersebut. Kemudian yang ketiga, ala yukadziba al-muqira. Si al-muqir muqor lahu ini yang punya hak itu tidak mendustakan muqir, orang yang mengaku. Jadi mukar lahu harus apa? Membenarkannya atau diam. Misalnya Zaid mengatakan saya punya hutang pada Amr. Saya punya hutang pada Amr. Maka ini bisa sah kalau Amr ini mukar lahu. Kalau Amr ini membenarkannya. Dia betul atau dia diam. Tapi kalau sampai dia mendustakan, kamu nggak punya utang pada saya, misalnya dia mendustakannya, nggak benar kamu pengakuannya nggak benar misalnya. Kalau didustakan bagaimana? Kalau sudah didustakan, kalau objeknya itu berupa ain, ya, berupa ain itu barang. Ya, misalnya kitab ini punya Amr, berarti kan barang. Ya, di sisi Zaid ada kitab misalnya. Kemudian dia mengatakan kitab ini punya Amr. Berarti Zaidnya adalah mukir, kemudian Amr adalah al-muqor lahu. Nah, kalau misalnya Amr mendustakan, bukan kitab saya, maka karena bendanya ini berupa ain fisik, maka dia dibiarkan di tangan mukir. Ya. Alasannya apa? Ya karena kita tidak mengetahui pemiliknya siapa dan kita mengetahuinya dia di sisi si mukir. Maka dia paling berhak untuk menjaganya, ya. Paling berhak untuk menjaganya. Kemudian kalau berupa utang maka tidak dituntut untuk melunasi karena didustakan sama ini. Didustakan oleh orang yang diakui haknya. Tadi si Amr. Zaid mengatakan saya punya hutang pada Amr 1 juta. Amr mengatakan enggak punya hutang segitu. Ya sudah, berarti ini tidak memenuhi syarat sehingga Zaid tidak dituntut untuk melunasi karena didustakan. Syurutu al-muqarbihi, syarat muqarbihi, objek atau hak yang diakui. Syurutu al-muqarbi isnani, syarat muqarbi ada dua. Yang pertama, alla yakuna milkan lil muqirri hina yukiru. Ini ibaratnya perlu ketelitian dan perlu penjelasan. Kalau diartikan apa adanya nanti terjadi kontradiksi gitu ya. Ala yakuna milkan lil mukiri hina yukir. Maksudnya adalah di catatan kaki dia tidak maksudnya kalau diartikan apa adanya nanti tidak bisa mendapatkan pemahaman yang maksimal. Kita lihat catatan kaki di taklik. Yaitu dia tidak menggunakan lafaz yang itu berkonsekuensi menjadi miliknya. Tidak menggunakan lafaz-lafaz yang itu menunjukkan itu miliknya. Karena jika tidak demikian, maka secara dohir memang dia milik dari orang yang mukir. Dohirnya akan seperti itu. Misalnya, lafaz yang menunjukkan kepemilikan. Dari li amr. Rumahku ini adalah milik amr. Nah, ini kan kontradiksi di situ. Antara lafadznya dengan klaimnya. Ya. Karena dengan adanya idhofah ke tadi ya mutakalim tadi, kepemilikan baginya berkonsekuensi itu miliknya. Nah, ini berarti bertentangan. Loh, katanya milikmu, kok miliknya Amr? Nah, maka lafadznya tidak boleh seperti itu. Jadi lafadznya misalnya hadidar gitu kan, rumah ini milik Amr. Nah, itu enggak bertentangan. Gitu. Kalau dia saya mengatakan rumahku ini miliknya Amr. Nah, ini kan bertentangan. Jadi rumahku kok miliknya Amr. Ya, dengan ada lafaz disandarkan pada dirinya itu sudah miliknya. Maka ini tidak boleh. Maksud dari baruh ini, ala yakuna milkan lil mukir hina yukir. Ya, meskipun secara zahir itu kan miliknya ya. Dia yang menguasainya seperti itu, secara zahirnya. Kemudian yang berikutnya, wa an yakuna biyadil muqir walau ma'alan. Posisinya di tangan mukir, dalam kekuasaan mukir, meskipun untuk yang akan datang. Di posisinya apa? Di tangan mukir. Ya, agar apa? Agar tadi haknya bisa diserahkan. Atau misalnya fisik bisa diserahkan dengan sebab ikrar, diserahkan kepada mukor lahu. Jadi kalau nanti apa sudah ditetapkan ikrarnya, maka nanti diserahkan saat itu juga. Contoh di munisalis disebutkan. Jika seorang mengakui, berikrar, dan yang diakui itu belum di tangannya. Kemudian satu saat menjadi di tangannya, maka mengamalkan konsekuensi dari ikrar. Ya, contoh, kan akoro bihuriyati abdin piyadi wairihi. Dia mengakui merdekanya seorang budak yang masih di tangan orang lain. Kemudian setelah itu dia beli dari orang tersebut. Zaid mengakui merdekanya seorang budak fulan yang masih di tangan Amr. Nah, ketika dia berikrar ini, budak fulan ini posisi di masih dimiliki si Amr. Kemudian setelah itu Zaid membeli budak itu dari Amr. Maka hukumnya, maka dihukumi merdeka ketika membeli. Dihukumi merdeka ketika membeli. Ya. Gimana? Susah enggak? Zaid mengakui bahwasanya budak namanya Fulan merdeka. Nah, budaknya posisi masih dimiliki Amr. Seperti itu ya. Baik. Kemudian setelah itu budak dibeli dari Amr, dibeli Zaid. Berarti budaknya menjadi milik Zaid. Ketika sudah dibeli, maka budaknya dihukumi merdeka. Itu gambaran dari apa cabang dari ibarah bahasanya harus di tangan mukir walau ma'alan. Tadi contohnya walau ma'alan itu ya, si budak fulan tadi kan ketika diikrarkan di tangan Zaid belum, tapi ma'alan yang kan datang di tangan Zaid. Nah, sah nggak ini ikrarnya? Bisa, tadi kan teramalkan ikrornya. Muktadu ikror. Ya. Dia mengamalkan, maka diamalkan konsekuensi dari ikror. Konsekuensi ikrornya Zaid apa? Budaknya merdeka. Seperti itu. Dia mengelak bisa enggak? Lah salahnya sendiri dia mengikrarkan seperti itu. Ya konsekuensi ya, karena ikrar ini kan teranggap. Ya budaknya ini sudah, ya sudah budaknya sudah budak yang masih di tangan Amr. Jadi dia mengatakan apa? Ini budaknya, budak bulan tadi yang milik Amr itu merdeka. Tapi posisi masih di Amr. Kemudian dia beli budak tersebut. Nah, setelah dibeli ini maka dia menjadi merdeka budaknya karena apa? Konsekuensi dari ikrarnya tadi. Ya. Padahal ketika dia berikrar, budak belum di tangannya. Bisa enggak terjadi ikrarnya teranggap? Ternyata bisa. Karena apa? Walau ma'alan, gitu kan? Karena suatu pada suatu ketika dibeli tadi, itu ma'al menjadi biadil mukir. Jadi tadi. Kemudian syaratu sighatil iqrar. Syarat sighah iqrar syaratu sighati al iqrari lafzun yush'iru biltizamin bihaqqin. Ya, hanya satu lafaz, yaitu yang penting adalah lafaz yang memberikan makna iltizam bihaq. Yaitu adanya penetapan hak. Kemudian al-iqrar ya, contohnya kalau di ta'liq li zaitin 'alayya au indi kaza, li zaitin 'alayya kaza. Z punya hak yang harus aku tunaikan berupa harta sekian, ya. Kata musannif di ta'liq, seandainya dihapus kata alaya dan indi dan yang semisalnya, berarti dianya alayanya enggak ada. Li Zaid kaza, berarti li Zaid, Z punya hak sekian, alayanya enggak ada. Maka tidak bisa menjadi ikrar kecuali mukor bihinya adalah muayyan, seperti seperti misalnya baju ini milik Zaid, li fulan, li Zaid, ini bisa. Kalau muayyan bisa, tidak ada kata-kata alaya, tidak ada kata-kata indi, ya, tidak ada kata-kata indi. Nah, bisa kalau barangnya muayyan. Contoh hadza saub li fulan li zaid. Suratul iqrari, gambaran iqrar. Suratul iqrari, gambaran iqrar an iqrar ayyak an yakula zaidun. Zaid berkata, hadza saubu li amr. Baju ini milik Amr. Au yakula atau mengatakan alayya li amrin alfu dinar. Saya punya kewajiban hutang atau uang untuk saya tunaikan pada Amr sebesar 1.000 dinar. Dan nanti kalau si Amr tadi tidak mengingkari, berarti Zaid punya kewajiban tadi, ya, karena tidak didustakan. Maka dia Zaid berarti ditetapkan, diputuskan, ditetapkan mempunyai hutang 1.000 dinar pada Amr dan dia wajib menyerahkannya. Kita lanjutkan ke al-ariyah. Al-ariyatu, al-ariyatu lughatan ismun lima yu'aru wali aqdiha. Secara bahasa adalah barang yang dipinjamkan, ya, yang dipinjamkan. Juga secara bahasa artinya adalah akad pinjaman. Sehingga ini mustarokah. Ariyah itu bisa bermakna akadnya, akad ariyah. Bisa juga bermakna yaitu akad, bisa bermakna barangnya. Baik, kita lanjutkan secara syariat. Wasyar'an ibahatul intifa' bima yahillul intifa' bihi ma'a baqa'i 'ainihi bi sighatin. Nah, ini takrif seperti ini harus benar-benar dikuasai, dihafal ya. Karena nanti untuk membedakan satu akad dengan akad yang lain. Ini pinjaman atau ini sewa menyewa atau ini titipan atau ini hutang. Nah, ini kan beda-beda. Ya, taunya dari mana? Dari takrifnya dan hukumnya ini kan beda-beda. Ya. Sehingga takrif ini penting sekali. Ibahatul intifa, membolehkan untuk pembolehan untuk memanfaatkan. Terkadang diterjemahkan itu juga susah ya. Cari padanan yang tepat bisa mewakili itu tidak mudah juga. Ibahatul intifa bima, itu pembolehan untuk memanfaatkan, bima yahilu intifa'u bi, suatu yang halal untuk dimanfaatkan, ma'a baqa'i 'ainihi bi sighatin, dengan suatu pembolehan untuk memanfaatkan suatu yang halal dimanfaatkan ya, dengan fisik yang tidak berkurang, tetap dengan fisik yang masih tetap, yaitu bi sighah, dengan sighah. Ibahatul intifa, dari mana pembolehan ini? Dari ahlu tabaruk, yaitu mu'ir, orang yang meminjami. Jadi orang meminjami itu memberikan wewenang untuk memanfaatkan pada orang lain. Dan orang yang meminjaminya adalah ahlu tabaruk. Nanti kita jelaskan ya di situ kan syaratnya. Bima yahilun tifa'u bihi, di Munis Jalil disebutkan juga liyarudahu alal mutabari, ya untuk dikembalikan. Siapa yang membalikan? Ya al mutabaruk lahu, musta'ir. Liyarudahu al musta'iru alal mutabari'i atau alal mu'iri. Ya. Ya, mungkin bisa ada tambahan seperti itu. Untuk dikembalikan kepada yang meminjami. Ma'a baqoi ainihi. Fisiknya tetap. Tidak berkurang. Bisi gotin dengan sigoh. Sigohnya bisa dari mu'ir yang meminjami. Atau musta'ir yang minjam. Kemudian nanti ada qabul, bisa berupa lafaz, perbuatan. Hukumnya meminjami itu adalah mustahab, hukum asalnya. Bisa menjadi wajib, misal kalau apa? Meminjami baju untuk melindungi dari dingin atau panas yang menyebabkan dharar mara bahaya. Bisa juga makro, kalau di Munis Jaliski contohnya makro itu meminjami asal budak yang dia asal untuk membantu pada faraknya. Ya, bapaknya jadi budak, kemudian diperbantukan ke anaknya. Misalnya anaknya merdeka. Nah, ini makro, ini contohnya seperti itu ya. Contoh yang haram, meminjamkan budak perempuan yang sudah mencapai usia syahwat, dipinjamkan pada ajnabi. dibicarakan pada ajnabi maka tidak sah. Allahu a'lam bishawab. Arkanu al-ariyah, rukun ariyah. Arkanul ariyati arba'atun, yang pertama mu'ir, orang yang meminjami, yang punya barang misalnya, atau yang menguasai barang tersebut. Kemudian wa musta'ir, orang yang meminjam, si peminjam. Mu'ar, barang yang dipinjam, sigoh-sigoh. Mu'ir itu sebenarnya mutabari', mutabari'. Kalau musta'ir sebenarnya mutabara' lahu. Sigohnya cukup dari salah satu dari kedua belah pihak. Salah satu dari kedua belah pihak. Syurutul mu'ir, syarat orang yang meminjami, meminjamkan. Syurutul mu'iri salah satun. Syarat mu'ir ada tiga. Yang pertama al-ikhtiyaru, ikhtiar, dia mukhtar, tidak dipaksa. Ya, misalnya kalau di Munis Jalis ya ada contoh yang bagus. Jadi ada orang minjam. Ya, minjam pada orang lain di hadapan manusia, di hadapan masyarakat, di hadapan sekumpulan orang. Kemudian yang meminjam ini malu kalau enggak meminjamkan. Ya, karena dia ya gengsi atau gimana. Jadi kalau enggak minjamkan nanti jatuh kehormatannya lah istilahnya gitu. Maka dia memberikan pinjaman itu ya, kepada orang yang minjam gara-gara malu. Ini termasuk mukroh. Di sini tidak ikhtiar, tidak ada, tidak mukhtar. Ya. Ini sebagaimana contoh-contoh ya jadi enggak boleh apa memberikan tuh karena malu tadi. Dan gengsi malu misalnya dimintai di hadapan orang kemudian dimintai apa makanan atau apa. Ya. Kemudian dia ngasih karena dia malu. Nah, ini batil seperti itu. Jadi si peminjam dan peminta ini jangan melakukan hal-hal ini di hadapan manusia yang seandainya dia itu yang diminta tadi tidak memberikan dia akan merasa malu. Sehingga dia memberi makanan atau minjami sesuatu karena malu tadi. Kalau dia enggak minjami ini jatuh kehormatannya. Kayak gitu aja enggak dipinjami. Kayak gitu aja enggak dikasih. Nah, ini tidak mukhtar namanya. Termasuk jual beli juga seperti itu, meskipun secara zahir sah, tapi batinnya nanti urusannya dengan Allah. Ya dia, wah enggak dibeli kok bagaimana gitu. Karena di hadapan manusia atau mungkin ada faktor-faktor lain. Jadi memang tidak selayaknya kalau jual beli itu karena malu, kemudian terpaksa beli karena malu kalau enggak beli. Ya. Masa enggak beli orang apa remeh gitu ya, bantulah istilahnya mungkin seperti itu ya pikirannya. Akhirnya dia membeli dengan cara dengan motivasi karena malu, menolak malu. Ya, ini secara batin bisa tidak sah. Meskipun secara zahir karena dia sudah jawab kabul ya secara zahirnya sah. Tapi urusannya nanti seperti apa secara batinnya ini tergantung nanti motivasinya bagaimana. Ya, ini jangan kemudian membuat orang lain tuh menjadi apa? Kemudian terpaksa memberikan sesuatu, terpaksa meminjami sesuatu. Ya. itu kita jangan menempuh hal-hal yang seperti itu. Kemudian, karena yang tadi contoh minta makanan itu disebutkan, para fuqaha seperti Imam Ghazali mengatakan memakan harta orang lain secara batil. Contohnya seperti itu. Bisa dilihat di Hasyiah Bajuri, ada keterangannya yang membahas tentang hal ini. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, ya, sihatu tabarru'i saimu'ir harus harus sah melakukan akad tabarru'. Contohnya anak kecil, orang gila. Maka tidak sah bah tabaruknya. Kemudian mahjur karena safah. Kemudian budak. Yang berikutnya, wamilkuhu al-manfa'ata. Dia memiliki manfaat. Maksudnya memiliki fungsi. Menguasai fungsinya. Fungsi dari benda yang dipinjamkan itu. Meskipun dia tidak memiliki ain fisiknya. Karena i'arah, ya, meminjaman ini adalah pada manfaat saja, ya, bukan pada ain. Sehingga sah dari orang yang si mustajir, orang yang menyewa. Jadi misalnya saya nyewa motor. Ini berarti saya memiliki manfaatnya. Menguasai manfaat. Meskipun saya tidak memiliki motor tersebut, motor orang lain. Boleh enggak saya pinjamkan pada orang lain motor yang saya sewa? Jawabannya adalah boleh, karena saya memiliki apa? Manfaatnya. Memiliki fungsi, menguasai fungsinya. Kan tapi kalau saya pinjam motor, maka apakah boleh bagi saya meminjamkan lagi pada orang lain? Jawabannya tidak boleh, kecuali diizinkan oleh pemilik. Karena meminjam itu adalah ibahah. Ya, ya ibahah. Mubih intifa, ya mubih alintifa. Tidak sampai memiliki yaitu intifanya, manfaatnya. Ini bedanya sama mustajir. Kalau mustajir itu menguasai, memiliki manfaat, sehingga dia bisa dipinjamkan orang lain. Tapi kalau mustair, orang meminjam, dia hanya dibolehkan memanfaatkan, tidak memiliki fungsinya. La yamlik al-manfaat, sehingga orang yang meminjam suatu, gak boleh dipinjamkan lagi pada orang lain. Ya, kecuali dengan izin yang punya. Syurutul musta'ir, syarat dari musta'ir, orang yang meminjam. Syurutul musta'iri isnani at-ta'yinu wa itlaqu at-tasarrufu at-tasarrufi. Syarat musta'ir ada dua. Yang pertama ta'yin. Kalau tidak dita'yin, maka tidak sah, ya. Tidak muayyan. Saya pinjamkan motor ini pada salah satu dari kalian berdua. Ya, ini tidak sah karena tidak ditakyin. Kemudian itlaku atas sorufi. Yaitu dia mutlaku tasarruf. Maka tidak sah yang minjam itu anak kecil, majnun, safi, ya, atau hewan. Gimana itu? Pinjamkan pada hewan. di munisalis itu kan fala tasihu li sobiyin, tidak sah musta'ir yang meminjam itu sobi, majnun enggak sah pula, safih enggak sah, bahimah juga. Jadi yang meminjami tadi mu'ir itu juga enggak boleh anak kecil meminjami gitu kan. Pinjam juga enggak boleh. Pinjam juga enggak boleh. Kan tadi sudah disebutkan, ya. Sudah disebutkan kalau mu'ir itu dari anak kecil boleh enggak? Enggak boleh kan? Mu'ir orang meminjami itu tidak sah kalau anak kecil yang meminjami. Pinjam boleh enggak? Pinjam juga enggak boleh. Kemarin itu kan anak kecil itu yang dikecualikan anak kecil itu bisa ini juga mengantarkan hadiah itu. Dikecualikan itu. Sama mewakilkan meminta izin untuk masuk rumah. Bahimah ya dipinjemi, misalnya dipinjemi apa sih? Taruh di bahimahnya. Baik. Ya, karena dia tidak mutlaku tasarruf. Kemudian syurutul mu'ar. Syarat mu'ar. Yaitu barang yang dipinjamkan. Syurutul mu'ari arba'atun. Ada empat. An yastafida al musta'iru manfa'atahu. Si musta'ir bisa mengambil manfaatnya, fungsinya. Orang yang meminjam bisa memanfaatkannya. Kalau enggak bisa dimanfaatnya berarti enggak sah ya. Karena ini syaratnya itu. Enggak ada manfaatnya. Misalnya, minjam khimar zamin. Keledai yang apa? Lumpuh. Nah, untuk apa? Ini kalau buka memberikan contoh. Kalau kita misalnya, meminjami sepeda, rodanya enggak ada misalnya. Lah kan enggak bisa dimanfaatkan. Sah enggak ini? Ya enggak sah. Ini sebagai pinjaman enggak sah. Pinjam mobil, apa, motor, sepeda, tidak ada rodanya. Nah ini tidak bisa dimanfaatkan. Ya, enggak bisa dimanfaatkan. Ini saya pinjami sepeda. Rodanya enggak ada satu. Maka enggak sah. Wa antakuna mubahatan. Harus mubah. Contohnya enggak mubah ya. Alat musik, pinjemin gitar. Ya. Pinjemin gitar. Seruling. Ya. Harus mubah. Atau misalnya bejana yang terbuat dari emas, ini kan juga haram ya, boleh. Berikutnya, wa antakuna maqsudatan, yaitu dia harus apa, dimaksudkan, penggunaannya itu dimaksudkan. Atau dengan kata lain, kalau lihat di catatan kaki dulu ya, catatan kaki. Jadi maksudnya pinjam peruntukan minjam itu adalah biasanya memang digunakan sesuai fungsinya. Ya, digunakan sesuai dengan fungsinya. Misalnya kalau di ta'liq, dia meminjamkan uang untuk hiasan. Pinjam uang untuk apa? Ya untuk dicentelin di dinding-dinding. Ya itu misalnya seperti itu. Boleh enggak? Ya, itu tidak maksud ya. Uang kan tidak untuk itu. Atau apa misalnya? Kalau di Munis Jales keterangannya adalah dia fungsinya itu bisa diijarahkan. Jadi kata beliau, Syekh Abu Hamzah, itu beliau memberikan dhobit. Al-mu'aru adalah anna kula ma jazat ijaratuhu jazat i'aratuhu wa ma la fala. Ya. Maka mu'ar, barang yang dipinjamkan itu adalah bahasnya semua barang yang jazat ijaratuhu boleh dipinjam, diijarahkan, disewakan, maka jazat i'aratuhu boleh dipinjamkan. Wa ma la, dan yang tidak bisa diijarahkan, tidak bisa dipinjamkan. Itu anak kula majaya, kula majazat, kula kulu majazat ijarotuhu, jazat i'arotuhu, wa mala fala. Tapi kalau di sini, kalau catatan kaki itu lebih ke contoh untuk ininya ya. Pinjam untuk apa? Wa an yakuna al-intifa ma'a baqa'ihi. Pemanfaatnya tidak mengurangi fisiknya. Maka tidak sah meminjamkan lilin. Habis kan? Lilin. Pinjam lilinnya, habis. Pinjam makanan, habis. Pinjam sabun, berkurang. Ya, pinjam sampo. Jadi kalau dia dengan dimanfaatkan, ainnya nanti berkurang atau habis, maka tidak sah memakai akad itu ariyah tadi. Kemudian syaratu sigoti al-ariyati, syarat sigoh ariyah, syaratu sigotil ariyah lafzun yush'iru bil izni bil intifa, yaitu lafaz yang memberikan kefahaman, memberikan makna izin untuk memanfaatkan, au bitolabhi, atau dengan meminta untuk memanfaatkan, ma'a lafzil akhar, bersama dengan ada lafad dari pihak lain, au fi'lihi, atau perbuatan, action dari pihak yang satunya, yang lainnya. Misalnya ini lafad yush'iru bil izni bil intifa, memberikan isyarat, apa, memberikan makna kebolehan manfaatkan, misalnya a'artuka, saya pinjamkan ini padamu. Atau dengan tolab, ya, pihak yang minjam yang mengajukan permohonan, misalnya airni, pinjamkanlah padaku. Kemudian ma'a lafzil akhar au fi'lihi. Kemudian di dia apa? Dengan lafaz misalnya setuju, oke, okay. Kemudian atau langsung dimanfaatkan, diserahkan. Maka ini sudah mencukupi sah menjadi sigoh dari ariyah. Suratul Ariyah, gambaran ariyah. Suratul ariyati, gambaran dari ariyah, yaitu an yakula zaitun li amr, Zaid berkata kepada Amr. Zaid berkata kepada Amr, a'artuka haza sauba lital basahu, labisa yalbasu, lital basahu. Saya pinjamkan baju ini padamu untuk engkau pakai. Fayaqulu Amr qabiltu au yaqbidu. Amr mengatakan qabiltu atau langsung bajunya tadi diterima. Dan diterima, ya sudah diterima berarti sudah sah. Al-ghasbu, ghasab, merampas. Al-ghasbu lughatan akhdhu syai'i zulman. Secara bahasa mengambil sesuatu dengan cara zulim. Sebagian buku ada memberi tambahan secara terang-terangan untuk mengeluarkan agar mencuri tidak masuk dalam kategori ghasab. Secara syariat adalah istilah, yaitu menguasai istilahun ala haqqil ghair, pakainya hak ya, haqqil ghair, sehingga lebih umum. Ala haqqil ghair, menguasai hak orang lain bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang dibenarkan syar'i. Ini dia menguasai hak orang lain. Menguasai ini menurut urufnya ya. Maka kalau ini sudah disebut menguasai, maka ini ghasab. Kalau belum disebut menguasai, tidak ghasab. Ini untuk ikor ya, untuk ikor itu misal tanah misalnya. Tapi kalau untuk barang yang dibawa ya bisa berpindah, menguasai itu ya harus dipindah tangankan, diambil sama dia. Kitab itu bukan ikor, maka ya dirampas berarti sudah diambil. Hakil ghair itu hak orang lainnya. Meskipun haknya adalah satu fungsi manfaah ya, bukan ain. Berarti kan enggak mesti fisik yang dirampas, bisa berupa manfaah lawan dari ain. Maka disebut tadi kan hak ala hakil ghair, bukan misalnya ain ya. Kalau ain sempit. Kalau manfaah misalnya apa? Dia mengusir orang yang duduk, ya duduk di masjid, kemudian diusir, diberdirikan, pindah sana, kamu pindah sana. Nah, itu namanya ghasab. Ya. Sebagaimana di ta'liq, seperti iqamati man qa'ada bi masjid aw suq wa illam yastauli ala mahali, meskipun dia tidak kemudian menguasai tempatnya tersebut, misalnya dia tidak mendudukinya, kok sekedar duduk sudah kamu pindah sana. Nah, itu sudah apa, ghasab itu. Karena dia kalau yang pertama kali duduk di situ, ya dia punya hak, lebih berhak. Kemudian kalau dia, di catatan kaki, kalau dia meninggalkannya karena uzur, ya, misalnya apa? Ada uzur, dia misalnya menjawab panggilan, atau dia terjadi sesuatu, kemudian dia nanti akan kembali lagi, maka itu masih menjadi haknya. Meskipun dia tidak meninggalkan barang-barang, dia duduk di situ, kemudian ada satu hajat, ya ada uzur, dia meninggalkan, nah, nggak boleh ditempati, itu masih haknya dia. Meskipun dia nggak meninggalkan barang, misalnya meninggalkan peci, pecinya ditinggal, nah dia sudah duluan di situ, itu masih haknya dia ya. Tapi kalau dia meninggalkan tempatnya itu tidak karena uzur, tidak karena uzur, atau karena uzur tapi tadi tapi dia tidak ingin kembali, ya sudah batal kekhususannya. Ya. Kalau tadi kan dia ada uzur atau terjadi sesuatu dan dia ingin kembali lagi, maka tidak batal. Kemudian biwari hak ya, kita lanjutkan. Kalau dengan hak misalnya pinjaman tadi ya, misalnya apa pinjaman. Suratul ghasbi gambaran ghasab. Suratul ghasbi an yarkaba zaitun dabata amrin wa bi ghairi idznihi. Ghasab contohnya Zaid menunggangi tunggangan Amr tanpa ada izin. Atau Fuqa memberi contoh misalnya sajadahnya seseorang didudukin. Nah itu sudah ghasab itu. Itu sudah ghasab namanya. As-suf'ah. Suf'ah. As-suf'atu lugatan al-dhammu. Secara bahasa adalah dhamm, menggabungkan. Sudah dapat sekitar separuhnya. As-suf'atu lugatan al-dhammu, ya. Itu syafa'ahu al-dhammahu. Dinamakan seperti itu karena menggabungkan salah satu dari dua bagian ke bagian yang lain. Wasar'an syariat haqqu tamalukin qahriyun. Yasbutu li syariki al-qadimi ala syariki al-hadithi fi mamulika bi'iwat. Ya. Hak untuk memiliki tamaluk qahri yang sifatnya adalah paksaan, artinya harus. Qahriyun ini na'at bagi hakku. Yang rakyat butuh hak itu ada pada syarik al-qadim, partner yang lama, ala syarik al-hadis, pada, ya dikenakan pada partner baru, atau diambil dari partner baru, bima mulika bi'iwat, yang dia itu mendapatkannya dengan imbalan, dengan iwat. Kita lihat gambarannya dulu ya, karena ini suf'ah ini kan jarang terjadi. Suratul suf'ah, kita lihat gambaran dari suf'ah. Suratul as-suf'ah an yakuna baina Zaidin wa Amrin darun. Ya. Zaid dan Amr, dia berserikat mempunyai satu rumah. Jadi ada satu rumah. Ada satu rumah yang memiliki Zaid dan Amr. Ya. Ya, namanya amlak, syirkah amlak. Kemudian fa yabi'a Zaidun hissatahu minha min bakar. Kemudian Zaid ini menjual bagiannya, bagian rumah tadi, ini besar rumah atau tanah ya, misalnya. Dijual ke Bakar ya. Ya. Jadi dia tidak dijual ke Amr, malah dijual ke Bakar. Ya, jual ke Bakar. Kemudian Amr ini partnernya siapa? Partnernya Zaid. Ya. Maka fayaqula Amrun li Bakar. Kemudian Bakar tadi kan membeli separuh rumah kepada Zaid. Ya. Ya, karena Zaid punya separuh, Amr punya separuh, bagiannya Zaid yang separuh dijual ke Bakar. Nah, berarti sekarang rumah itu menjadi miliknya siapa? Amr sama apa? Bakar kan? Nah, Amr punya hak suf'ah. Amr punya hak suf'ah. Nah, Amr ini namanya Syafi'. Dia punya hak suf'ah, yang punya hak suf'ah ini namanya Syafi'. Amr punya hak suf'ah sehingga dia bisa mengambilnya. Dia beli istilahnya secara paksa. ridho ataupun tidak ridho si Bakar. Dia mengatakan akhudhu hisataka bisuf'ah, saya ambil bagianmu ini dengan hak suf'ah. Kemudian wayak bidho Bakrun asamana. Kemudian Bakar menerima alat bayar, dibayar oleh si Amr, au yardo bikaunihi fi zimmati Amr, atau dia ridho bahasanya pembayarannya terhutang. Au yaqdiya lahu al-qadi bisub'ah, atau qadi memutuskan dengan sub'ah. Ini gambarannya. Kemudian tadi hak tamaluk kohri yasbutu lisyarik. Ada hak kepemilikan yang sifatnya memaksa. Yang hak ini dimiliki syarik al-qadim adalah Amr. Jadi ya, Amr berserikat dengan Zaid mempunyai satu rumah atau tanah. Kemudian Zaid menjual bagiannya kepada Bakar. Amr ini namanya syarik qadim, punya hak suf'ah. Ya. Yang ini ala syarik al-hadith. Syarik al-hadith siapa? Bakar tadi ya. Syarik al-hadith. Bima mulika bi'iwat. Yang tadi mendapatkannya Bakar dengan iwat. Dia membeli misalnya. Ada imbalannya. Kemudian Amr tadi, ya Amr tadi namanya Syafi, namanya Syafi, orang yang punya hak suf'ah. Bakar itu yang membeli tadi partner baru, namanya Masfu' Minhu. Adapun rumahnya namanya Masfu'. Kalau Z-nya ini enggak ada, enggak masuk di situ. Enggak masuk di rukunnya. Z tadi yang menjual. Arkanu syuf'ah. Tadi definisinya ada. Jadi yang bi'iwat, maka keluar dari ini kalau dia tanpa iwat. Misalnya diberi. Misalnya apa? Dihibahkan atau karena warisan. Nah, kalau tidak dengan iwat, itu nanti tidak ada sufah. Di Munis Dalis berikan contoh, misalnya Zaid tadi mewakafkan ya sebagiannya untuk jamaah, untuk sekelompok orang ya, yang diwakafkan untuk yatim piatu ya. Maka si syarik al-qadim tadi Syafi siapa Amr tidak bisa punya hak sufah, tidak bisa mengambil dengan sufah. Fima mulika tadi ya. Kalau bi iwat tadi untuk mengeluarkan yang tanpa iwat misalnya adalah warisan, wasiat, hibah. Kalau dengan iwat contohnya adalah dijual atau dijadikan mahar. Dijadikan apa mahar? Misalnya Zaid tadi memberikan mahar pada istrinya separuh rumah tadi, misalnya itu, jadikan mahar. Nanti kalau jadikan mahar, diganti dengan mahar standar. Jadi separuh rumah ditarik oleh si Amer karena dia punya sub'ah, kemudian diganti maharnya dengan mahar standar. Ya nanti bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Karena tadi jadi jahit itu separuh bagiannya itu dijadikan mahar, gitu kan. Nah, jadikan mahar. Nanti kalau jadikan mahar, Amer cara nariknya bukan jual beli, tapi ditarik itu separuh rumahnya, jadi haknya, kemudian diberi mahar misal. Bagiannya mahar misal, mahar standar. Arkanu as-suf'ah, rukun suf'ah, arkanu suf'ati salah satu. Syafi' itu yang mempunyai hak sufah. Tadi contohnya Amr, ya. Amr berkongsi sama Zaid musyarakah. Zaid menjual bagiannya kepada Bakar, Amr ini syafi'. Ya. Amr namanya syafi' yang punya sufah. Kemudian masfu' itu barangnya, objek rumah atau tanah. Yang masfu' minhu itu yang Bakar, ya. Masfu' minhu itu yang diambil haknya. Yang syarik hadis tadi, syarik al-hadis. Diambil haknya. Ya, misalnya ini rumah, kemudian tanah, ya, yang dimiliki bersama. Arkanu as-sufati salah satun. Yang pertama syafi', yaitu orang yang punya suf'ah atau syarik al-qadim. Masfu itu barangnya, objeknya yang dimiliki bersama, ya, yang tadinya dimiliki bersama tadi. Kemudian masfu minhu yaitu syarik al-hadis yang suf'ah diambil darinya. Ya, kalau kita belajar dasar-dasar gini, minimal itu kita mengetahui istilah-istilah ini gitu ya, dihafal. Oh, ini syafi' yang mana, masfu yang mana, masfu minhu mana. Ya, karena ini istilah. Istilah harus kita kuasai dulu. Benar-benar apa diperhatikan. Kalau istilah saja kita sudah enggak paham, ya bagaimana kita memahaminya nanti tumpuk-tumpuk kesulitannya. Jadi kita harus apa? Paham takrif dan di Yaqut Nafis ini salah satu kelebihannya adalah beliau memaparkan setiap pembahasan takrif. Tarifnya apa, tarifnya apa. Ini sangat membantu. Karena tidak semua kitab memaparkan seperti itu. Syartu syafi', syarat dari syafi' yang punya sifat tadi. Syartu syafi' kaunuhu syarikan. Syarik dia bermusyarakah kepemilikan. Dan kepemilikannya adalah suyuk. Dia apa? Menyebar. Tidak ada batasannya. Bukan biljiwar. Bukan dia bertetanggaan. Kalau ada batasannya enggak bisa. Berarti ya. Harus apa? Suyuk. Kemudian tetangga juga tidak punya hak apa? Suf'ah. Tidak ada hak suf'ah. Ya misalnya Zaid punya tanah. Ada batasannya. Sampingnya persis tanahnya Amr. Punya hak suf'ah enggak ini? Enggak punya. Karena jiwar saja bertetanggaan. Batasannya sudah jelas. Ya, batasannya sudah jelas. Yang ada suf'ah itu misalnya Zaid sama Amr punya sepetak tanah. Misalnya 100 meter persegi. Milik berdua. Ada batasannya enggak? Enggak ada. Ini namanya suyuk. Apa? Musa'. Ya. Jadi pokoknya di bagian mana miliknya? Ya, pokoknya campur di situ. Tapi kalau sudah ada batas-batasnya ini enggak bisa. Karena sudah jelas batasannya. Nah, tetangga enggak punya hak suf'ah. Jadi kalau misalnya rumahnya dijual, enggak izin tetangganya, ya tetangganya enggak bisa mengambil secara paksa, dibeli secara paksa enggak bisa. Dan pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan tetangga punya hak suf'ah. Kemudian syurutul masfu, syarat dari masfu ini objek. Surutul masfu'i salasatun. An yakuna mimma yakbalu al-qismah. Bisa menerima pembagian. Yaitu kalau dia dibagi, itu fungsinya tidak masih bisa difungsikan. Kalau dibagi masih bisa difungsikan. Maka kalau tidak bisa menerima pembagian, maka tidak bisa. Misalnya Zaid sama Amar musyarakah punya kepemilikan kios, kiosnya kecil. Ya. Misalnya berapa? 3x2 misalnya, kecil enggak itu? Nah, itu mau dibagian enggak bisa, misalnya disekat gitu. Ya, enggak bisa di sini. Nanti enggak fungsi. Syarat masuknya ini. Kemudian ya kalau besar maka bisa. Kiosnya besar, manjang. Intinya kalau masih bisa dibagi, kalau dibagi masih bisa dimanfaatkan nanti berarti bisa. Riyak balu al-qismah. Yang kedua apa? Wa an yakuna mimma la yunqalu minal mimma yang kul, mimma la yunqalu. Bukan suatu yang bisa dipindahkan seperti bumi, tanah ya. Tanah dan tabiknya, pengikutnya. Misalnya pengikut tanah itu ya ada bangunannya dan pohon yang tumbuh di situ ya. Dan yang semisalnya, yang dimaksud tapi itu, kalau tidak disebutkan dalam jual beli, maka masuk dalam jual beli. Maka tidak ada sub'ah untuk barang yang mankul, hewan, kemudian, dan yang lainnya. Wa'an yumlaka bi'iwat. Dia dimiliki dengan iwat. Yaitu ada imbalannya. Mu'awadoh. Jadi disyaratkan si apa syarik al hadis tadi siapa Bakar itu mengambil masfu' tadi dengan mu'awadoh. Misalnya dia beli ke Zaid, ya. Misalnya dengan beli kepada Zaid. Jadi ini kan ada iwatnya, ya dibeli. Ada imbalannya. Maka kalau tidak dengan iwat, misalnya dihibahkan, maka enggak ada sub'ah. Zaid menghibahkan pada Bakar. Terakhir. Sartu al-masfu minhu. Ini orangnya. Si Bakarnya. Ya, al-asyarik al-hadis. Ta'akhuru sababi milkihi an sababi milki syafi'. Maksudnya apa ini? Ini agak rumit. Ya, di catatan kaki, ya. Ya, kita baca ya. Mudah-mudahan bisa memahamkan. Kalau ba'ahatu syarika ini nasibahu bisartil khiyar lahu. Ya. Misalnya kasih nama ya, misalnya. Tadi misalnya yang berserikat itu siapa sih? Musyarakah jadi Amr sama Zaid. Ya, kasih nama biar enak. Ya, salah satu syarik menjual bagiannya dengan syarat khiyar. Berarti Zaid misalnya kita ambil contoh Zaid itu ahadu syarikain. Menjual pada orang lain, misalnya pada Khalid. Tapi ada khiyar syarat. Berarti kalau ada khiyar syarat, misalnya 3 hari. Berarti kepemilikan kan belum berpindah ya. Ya, belum berpindah. Tapi sebab pemilikan sudah ada. Maka di sini syaratnya adalah ta'akhuru sababi milkihi. An sababi milki syafi. Dia masfu' minhu itu artinya sebab kepemilikannya itu terjadi setelah kepemilikan syafi. Jadi syafi dulu. Syafi itu yang punya hak syufah. Syafi punya sebab kepemilikan dulu, baru masfu minhu. Ini syaratnya itu. Jadi harus syafi, harus ada sebab kepemilikan dulu, baru setelah itu sebabnya ada pada masfu minhu. Maka di sini disebutkan ta'akhur sabab. Maka contohnya, misalnya ini Zaid menjual kepada Bakar menjual kepada Bakar dengan khiyar syarat. Kemudian si partnernya Zaid siapa tadi? Amr. Baba al-akhor nasibahu fi zamanil khiyar baik bat ya dengan cash. Kemudian si Amr juga menjual pada orang lain. Ya. Ada misalnya Khalid dengan cara cash. Nah, berarti bagaimana ini? Ya. Tadi Amr sama Zaid. Zaid menjual pada Bakar. Sudah pindah kepemilikan belum? Zaid menjual ke Bakar sudah pindah kepemilikan belum? Belum pindah karena masih khiyar syarat. Belum pindah karena masih khiyar syarat. Berarti masih punya Zaid kan? Karena masih ada khiyar syarat, masih gantung. Kemudian si Amr menjual kepada orang lain lagi, Khalid. Secara cash. Secara apa? Cash. Berarti langsung pindah kepemilikan. Di Amr tadi posisinya ditempati si Khalid. Khalid ya. Siapa yang punya hak syuf'ah? Gitu. Yang memiliki adalah yang antara Bakar sama Khalid, duluan Khalid memilikinya. Karena dijual dengan cash oleh Amr. Tapi sebab kepemilikannya duluan Bakar. Bakar punya sebab kepemilikan. Jadi kan nanti terjadi apa? Terjadi apa namanya? Terjadi kepemilikan yang baru kan, terjadi kepemilikan baru. Kita lihat fasuf'atu lil mustari al awal, maka suf'ah itu haknya mustari al awal Bakar tadi yang beli pada Zaid karena sebab kepemilikannya itu dia mendahului, ya, mendahului sebab kepemilikan kepemilikan yang kedua si Khalid tadi. Bukan pada orang yang kedua. Yang punya hak adalah itu. Yang punya hak adalah siapa? Bakar, karena Bakar sebab kepemilikannya itu mendahului yang sebab kepemilikan yang kedua. Meskipun kepemilikannya yang kedua tadi mendahului kepemilikan Bakar. Yang dianggap adalah sebab kepemilikannya. Ya, sebabnya dahulu, tapi pindah kepemilikannya terlambat enggak apa-apa. Karena tadi ada khiyar. Ini hanya untuk menyontohkan sebab kepemilikannya ya, sebab kepemilikannya. Iya, sebabnya bukan kepemilikan. Sehingga yang punya hak syufa siapa? Bakar. Ya, Bakar punya suf'ah. Berarti Bakar tadi sekarang punya hak suf'ah. Kalau punya hak suf'ah, dia bisa mengambil ke siapa? Misalnya yang tidak disetujui. Misalnya si Khalid tadi, dia setuju untuk dijual pada si Khalid. Karena ini dia yang punya suf'ah. Kalau misalnya yang punya hak suf'ah yang tadi, yang miliki duluan, maka dia yang punya hak is Khalid. Tapi enggak demikian maksudnya. Bukan yang memiliki duluan, tapi sebabnya. Sebab pemilikan, yang sebab pemilikannya yang lebih dahulu. Iya, seperti itu ya. Tapi ini waktunya sudah anu lewat ya. Pertanyaan disimpan dulu atau ditulis di grup. Sudah waktunya panjang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.